Kangen keringet bareng awakmu. Kita goyang lagi bro. Tak gawe los do, plus aku rewel. Nyandi seliramu, sing angel di setel. Tutuk tutuk no, jetingan karo wong liyo. Orang Francis.